Pawana September. Di awal September, sengaja kutulis puisi ini. Tiupan pawana menghembus perlahan, bangkitkan rasa. Di celah-celah rindu bayangmu melintas, selalu saja begitu. Mengapa? Sedangkan agenda sudah kututup. Ketika ingat kamu, engkau tak nampak. Namun manakala coba lupakan, selalu saja datang. Aku lelah dengan cerita begini. Baiknya aku terbang saja ke awan, melayang mengawan di awang-awang. Malam ini bersama burung malam, berharap dan berharap. Semoga bila pulang, engkau pun menghilang. Ujung Kulon, awal September 2016. Puisi Tell.